ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini 12 Jumadil Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Februari 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, taufiknya, inayahnya untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya besar dari Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah dibahas oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah dari periwayatan-periwayatan hadis yang beliau nukil, ingin saya membacakan beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Syuyukhina Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Kitabul Ilm. Pada sebuah bab beliau menjelaskan al-mu'inah ala talabil ilmi. Di sana terdapat sebab-sebab yang bisa membantu seseorang mustahil kita ketahui bisa bahan sebagai halaman salakan filman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dalam perjalanan tersebut dia berinteraksi, berhubungan dengan ilmu-ilmu syar'i, warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka balasannya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia akan dipermudah jalannya menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan ringkas untuk seorang bisa menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan amalan talabul ilmi. Maka bersyukurlah serta berbahagialah orang-orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan at-taisir dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mudah baginya untuk menuntut ilmu syar'i, mudah baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan banyak-banyaklah meminta as-sabat, kekokohan di atas jalan tersebut. Dan sebuah kebinasaan serta sebuah kecelakaan apabila seorang dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sibuk dengan urusan akhiratnya, untuk sibuk dengan urusan talabul ilmi. Ketika dia ingin mendatangi majlis min majalisil ilm, halaqah min halaqatil ilm, ada saja kendalanya. Maka yang demikian, introspeksilah diri-diri kita. Mungkin ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai dari apa yang telah kita lakukan dari aktivitas-aktivitas sehari-hari yang itu menyebabkan kita sulit dalam bertalabul ilmi. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Syekh Syuyukhina Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, asbabul mu'inah, sebab-sebab yang bisa membantu seorang hamba untuk menuntut ilmu syar'i. Yang pertama kata beliau, at-taqwa. Ketakwaan inilah yang menjadi kunci seorang hamba bisa rutin, bisa terus berada di jalur al-istiqamah. Karena tanpa adanya ketakwaan, dengan penuh kemaksiatan, terjerumus pada perkara-perkara dosa dan kemaksiatan, itu sebab terbesar seorang akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menelaah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila kita ingin memanjatkan sebuah doa kepada Allah Azza wa Jal, di antara adab yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah dahulukanlah setiap doa-doa kita dengan meminta ampun, memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada doa yang kita tujukan untuk kebaikan kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi kita dulu yang agar dosa-dosanya dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih dulu dari dosa dan kemaksiatan. Setelah itu baru kita meminta wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Karena salah satu cara yang bisa menjadikan doa-doa hamba terhalangi untuk diijabah, demikian pula salah satu sebab kenapa seorang sulit melakukan amalan soleh, kenapa seorang sulit untuk mendatangi majelis ilmu, berat bagi dia untuk datang menuntut ilmu syar'i, banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dia miliki. Ketakwaan pada dirinya menipis. Dia bukan sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut akan dunia ini pergi dari dia. Takut tidak ada rezeki yang diberikan oleh Allah lagi kalau dia tinggalkan urusan ini dan itu dari dunianya. Itu yang dia pikirkan. Targetnya dunia, dunia dan dunia. Padahal dia lupa akhirat adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita cari dengan sebaik-baiknya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah wahai hamba-hamba Allah, apa yang telah Allah persiapkan untuk kalian nanti di akhirat kelak. Maka ketakwaan ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, adalah modal besar agar kita terus bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh secara umum dan untuk bertalabul ilm secara khusus. Kemudian sebab yang kedua kata beliau alaihi rahmatullah adalah al-muthabaratu wal-istimraru ala talabil ilmi. Seorang harus memiliki kesabaran untuk senantiasa sibuk dengan urusan-urusan ilmu syar'i, sibuk mempelajari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus berkorban, na'am. Banyak yang harus dia korbankan. Urusan-urusan dunianya dia korbankan. Urusan-urusan kenikmatan dirinya, rohah, kenyamanan dirinya, waktu istirahatnya dia korbankan. Kejenuhannya dia korbankan. Yang hari Ahad harusnya dia beristirahat dari aktivitas sepekannya dalam kerjaan dia di kantoran, harus dia korbankan untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Padahal waktu hari Ahad adalah waktu yang paling pas untuk dia beristirahat. Karena besok hari Senin sudah mulai berbalik, harus sabar terus dari dia menuntut ilmu syar'i. Dan dia Allah wa ta'ala impukan syar'i disampaikan. Karena setelah kita mengetahui di antara akidah yang dimiliki ahli sunnati wal jamaah, yang namanya keimanan itu adalah yazidu wa yangqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yangqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan terus bertambah sampai kepada tingkatan tertingginya kalau dia terus beramal, beramal dan beramal, melakukan amalan-amalan ketaatan, ketaatan dan ketaatan. Begitu pula sebaliknya, apabila dia menyibukkan dirinya dengan perkara yang selain dari ketaatan, yakni amalan-amalan taleh wal'iyadzubillah, maka keimanannya pun akan terus merosot sampai wal'iyadzubillah mungkin bisa hilang keimanannya karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Maka al-muthabaratu wal-istimrar, senantiasa istimrar, terus-menerus dalam menuntut ilmu syar'i, dia korbankan perkara-perkara yang dia nikmati dari kehidupan-kehidupan dunia, itu merupakan cara kedua kata beliau alaihi rahmatullah, untuk bisa senantiasa menjaga seorang dari tariq talabul ilm. Kemudian cara yang ketiga kata beliau alaihi rahmatullah, al-hifdhu, menghafalkan, memahami apa yang telah dia pelajari dari ilmu-ilmu syar'i tersebut. Bukan hanya sekedar dia dengarkan, bukan hanya sekedar dia catat tanpa adanya realisasi, tanpa adanya implementasi, kenyataan, praktek dari apa yang dia lakukan dari kehidupannya. Harus ada amalan-amalan soleh. Harus dia fahami benar-benar. Harus dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika dia telah mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 2 3 sampai 6 perkara. Salah satunya adalah mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin. Ini bukan hanya dia dengarkan, bukan hanya dia catat sebagai faedah, tapi dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia bertemu dengan tetangganya, dia ucapkan salam. Dia ketemu dengan putranya, dia ucapkan salam. Dia masuk ke dalam rumahnya, bertemu dengan istri dan anak-anak keturunannya, dia ucapkan salam. Ini praktek, realisasi dari apa yang telah dia pelajari. Karena apabila telah dipelajari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya realisasi, tidak diajar, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, apalagi tidak dihafalkan, tidak difahami, maka ilmu itu akan pergi. Walaupun dia mengambil patokan ilmu yang luar biasa, banyak. Tajwid dia pelajari, bahasa Arab dia pelajari, akidah dia pelajari, manhaj dia pelajari, semuanya dia pelajari. Ini yang mengingatkan kita kepada salah satu dari ucapan para imamatus salaf, man akhadhal ilma jumlatan dhahaba jumlatan, tanpa adanya amalan. Barang siapa yang mengambil ilmu langsung banyak tanpa diamalkan, tanpa difahami, tanpa dia hafalkan, tanpa dia realisasikan dalam kehidupan sehari-harinya, dhahaba jumlatan, ilmu itu akan pergi begitu saja. Karena ilmu itu tidak akan nyangkut apabila tidak diamalkan. Maka perkara yang ketiga ini tidak kalah pentingnya dibandingkan perkara yang pertama dan kedua. Karena menghafal, memahami apa yang telah dipelajari dari majelis-majelis ilmu tersebut merupakan satu hal yang dituntut di dalam syariat Islam. Karena Nabi SAW, begitu pula para sahabah, at-tabi'in, atba' tabi'in, kita lihat dari kehidupan mereka adalah orang-orang yang senantiasa al-amiluna bi'ulumihim, yang senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Bahkan ada sebuah pepatah yang mempermisalkan bahwa ilmu tanpa adanya amalan seperti suatu pohon yang tidak memiliki buah. Apa faedahnya? Hanya bikin rindang orang-orang yang di sekitarnya, bisa berteduh, merindangkan orang-orang yang di sekitarnya, meneduhkan orang-orang yang di sekitarnya. Setelah itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikonsumsi dan yang semisalnya. Tidak ada faedah yang berarti, berbeda dengan sebuah pohon yang buahnya luar biasa banyak, yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang di sana, orang yang di sini, penduduk yang di sana, penduduk yang di sini. Bahkan kalau panennya luar biasa bisa dijual, bisa dijadikan bisnis, usaha. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ilmu itu tidak disertai amalan, kita khawatir mirip dengan orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-yahud wan nasara. Tidak pernah bersatu antara ilmu dengan amalan di sisi dua kelompok tersebut. Al-Yahud berilmu tanpa beramal. Sebaliknya, An-Nasara beramal tanpa berilmu. Harus digandengkan antara ilmu dan al-amal. Kemudian yang terakhir kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, di antara sebab untuk kita bisa senantiasa menuntut ilmu syar'i, membantu kita untuk terus di jalan talabatul ilm adalah mulazamatul ulama. Dekat dengan petuah-petuah ulama. Mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Tidak menjadi orang-orang yang congkak, tidak menjadi orang-orang yang sombong dengan apa yang telah difatwakan oleh mereka, menganggap diri kita adalah seorang alim, diri kita adalah orang yang juga berilmu. Jadi para ulama berijtihad, kita pun bisa berijtihad. Ini orang yang mutakabbir, orang yang sombong, tidak tahu kadar dirinya. La ya'rif qadra nafsihi. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmah, akan memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Kepada seseorang yang 'arafa, mengetahui qadra nafsihi, mengetahui kadar dirinya. anggaplah dirinya seorang talibul ilm, bukan tuwailibul ilm. Padahal al-imam, al-muhaddith, muhaddith hadzal asr, al-syeikh al-albani alaihi rahmatullah mengatakan, ana tuwailibul ilm. Aku ini hanya sekedar penuntut ilmu kecil-kecilan. Ini sekelas al-imam al-albani alaihi rahmatullah. Tapi anggaplah orang-orang yang di zaman sekarang mengatakan dirinya, ana talibul ilm, ana talibul ilm. Aku adalah penuntut ilmu, penuntut ilmu. Tayyib. Anggaplah itu adalah ucapan yang benar atau ungkapan yang benar. Apakah seorang penuntut ilmu tidak diwajibkan, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat beliau, tabi'in, atba tabi'in, untuk tunduk kepada petuah para ulama? Mulazamatul ulama, dekat dengan mereka. Ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mengkultuskan para ulama. La, ini pemahaman yang salah. Kita taklid kepada para ulama, fanatik kepada para ulama. La, ini pemahaman yang salah, keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan di dalam ayat yang mulia, fas'alu. Ayo hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tanyakan urusan-urusan agamamu. Perkara-perkara yang tidak kamu ketahui. Kepada siapa? Ahladzikri. Tanyakan urusan-urusan agamamu yang kamu masih bingung. Saya harus berbuat apa? Saya harus mengikuti perkara yang mana? Apabila terjadi satu fitnah, apabila terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, harus ke kanan atau harus ke kiri? Amalan apa yang harus saya kerjakan? Amalan ini atau amalan itu? Pekerjaan apa yang harus saya ambil, A ataukah B? Semuanya perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah kepada para ulama, ikuti fatwa-fatwa mereka, wejangan-wejangan mereka. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui terhadap satu perkara. Bahkan sebagian para ulama al-mufassirin memasukkan ayat ini kepada sebuah pembahasan. Yang inti dari pembahasan itu adalah mulianya dan sempurnanya al-Islam. Islam ini mengatur bukan hanya urusan akhirat, urusan agama pun, urusan dunia pun. Yang namanya Islam bukan hanya mengatur urusan-urusan akhirat. Urusan dunia pun diatur oleh al-Islam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ahlinya. Dalam urusan agama, tanyakan kepada para ulama. Dalam urusan dunia, kita tidak tahu cara bercocok tanam, tanyakan kepada ahlinya. Dalam urusan dunia, kita tidak tahu cara untuk memperbaiki mesin-mesin yang rusak, tanyakan kepada ahlinya. Ini urusan dunia, diatur. Islam ini kamil. Satu hal yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Tidak ada yang kurang dalam urusan-urusan Islam, baik dunia wal akhirah, kecuali sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Tanpa terkecuali, kita tinggal menjalani hidup ini dengan satu tugas yang telah diberikan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ittiba, mengikuti jejak-jejak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para salaf setelah beliau, wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwati fillah ra'akumullah, apabila ada seorang alim, para ulama telah memberikan wejangannya kepada kita, maka kita sepantasnya, seyogianya untuk mengikuti arahan-arahan tersebut. Karena arahan-arahan tersebut akan membantu kita untuk bisa terus kokoh di atas jalan talabul ilm secara khusus, dan akan terus kokoh biidznillah ta'ala di atas tariqul haq, di atas jalan kebenaran. Karena para ulama adalah al-akhyar, orang-orang yang terpilih, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak kemuliaan yang ada di sisi mereka, para a'immah wal ulama. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam al-Adabul Mufrad, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan sebuah bab yang baru yang dijelaskan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Sebuah bab yang menjelaskan tentang seorang boleh untuk berdoa kepada saudaranya untuk memperbanyak, agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta saudaranya dan anak keturunan dari saudaranya tersebut. Hal ini adalah apa yang telah terjadi, kisah yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam al-Adab, tentang Anas ibn Malik yang dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke dalam rumah beliau, yakni rumah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam riwayat tersebut atau kisah tersebut, ala usalli bikum, bolehkah aku salat di rumah kalian? Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam memasuki rumah Anas ibn Malik, yang di dalam rumah tersebut ada 3 orang, Yang pertama adalah Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang senantiasa membantu hajat-hajat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua ada Ummu Sulaim selaku ibunda dari Anas bin Malik, dan yang ketiga ada Ummu Haram yang dijelaskan di dalam riwayat ini. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa Ummu Haram. Tidak ada di dalam rumah tersebut kecuali aku, kata Anas bin Malik. Yang kedua adalah ibuku yang bernama Ummu Sulaim, dan yang ketiga adalah Ummu Haram. Sekaligus meralat dan mengklarifikasi apa yang telah saya ucapkan pada pertemuan yang lalu, Ahad yang dua pekan yang lalu. Yang ketiga itu saya menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Anas bin Malik bersama, bersanding, dan posisi Ummu Sulaim dan Ummu Haram di balik hijab. Ini sebuah kesalahan. Kesalahan dari saya pribadi karena kedangkalan ilmu yang saya miliki. Setelahnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun kepada Allah dari kesalahan tersebut, karena yang benar Ummu Haram dan Ummu Sulaim adalah min maharimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua, Ummu Sulaim dan Ummu Haram, adalah mahramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Ummu Sulaim adalah bibi dari Nabi alaihi salatu wasallam, khalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Sulaim merupakan kakak dari Ummu Haram. Jadi kakak beradik antara Ummu Haram dengan Ummu Sulaim, yang kedua-duanya berarti adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Ummu Sulaim dan Ummu Haram salat dan berimamkan seorang Nabi alaihi salatu wasallam tanpa adanya hijab, tanpa adanya batasan. Bahkan dalam riwayat yang sahihah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dan Imam Ahmad alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali beristirahat siang ketika beliau melihat perjalanan beliau menuju rumah Aisyah atau istri beliau yang lainnya agak jauh, maka yang dimampiri tempat peristirahatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristirahat sejenak, sekedar untuk membaringkan, meluruskan punggung beliau alaihi salatu wasallam, adalah di rumah Anas bin Malik. Yang ketika itu Anas bin Malik tidak ada di rumah, sehingga yang menyambut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah tersebut adalah sang bibi yang bernama Ummu Sulaim, dan Ummu Haram pun berada di rumah tersebut. Jadi kesalahan yang saya ucapkan dan saya sampaikan pada pertemuan yang terakhir, bahwa mereka melaksanakan salat di balik hijab, ini adalah satu hal yang keliru. Yang benar tanpa adanya hijab. Jadi Ummu Sulaim melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Ummu Haram melihat langsung ke arah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya di akhir riwayat dijelaskan, faqalat ummi, maka ibuku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa adanya hijab, karena mahram bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, wahai Rasulullah, khuwaidimuk, orang yang senantiasa membantu engkau, yakni Anas bin Malik, ud'ullah lahu, tolong doakan, berikan doa, doa yang khusus untuk dia. Fada'ali bikulli khairin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan sang bibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa yang banyak kepada Anas bin Malik, kana fi akhiri du'aihi, dan di antara akhir doanya Nabi alaihi salatu wasallam, anqal, beliau alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu, ya Allah, perbanyaklah harta benda Anas bin Malik, perbanyaklah anak keturunannya, dan berkahilah apa yang ada di sisi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu arda. Dan doa dari seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mustajabah, sehingga ini yang menjadikan Imam Bukhari menukilkan bab seorang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada temannya, agar diperbanyak harta dan anak keturunannya. Artinya ini adalah satu hal yang diperbolehkan dan pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, melengkapi faedah dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, yang mana kita membacakan apa yang ada dari faedah-faedah Syekhuna Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, yang mana beliau melanjutkan, yu'khadhu minhu, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah fadlus salah, keutamaan salat. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat, menunaikan salat sunnah dalam kondisi itu yang beliau tawarkan di awal pertama kali. Jadi masuk ke rumahnya Anas bin Malik, telah kita jelaskan posisi bagaimana seorang yang berimamkan satu orang dan makmumnya pun satu orang, maka posisinya sama-sama menghadap ke arah kiblat dan tidak mundur sedikit sang makmum. Jadi posisinya persis bersampingan, berdampingan. Karena di dalam riwayat ini ja'alahu an yaminihi. Anas bin Malik mengatakan aku diletakkan di posisi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisinya adalah sang imam dan sang makmum berdampingan, kecuali makmumnya menjadi dua orang, maka diberikanlah isyarat kepada makmum yang berada di samping imam untuk mundur dan melengkapi atau menyempurnakan sholat jamaah yang ada di sisi mereka. Syahidnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menawarkan kepada Anas ibn Malik yang beliau singgah masuk ke rumah Anas ibn Malik amalan-amalan yang lain. Tidak bolehkah aku untuk misalkan membacakan Al-Fatihah di rumah kalian, membacakan surah Al-Baqarah di rumah kalian, membacakan surah Yasin di rumah kalian? Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan itu yang dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Apakah aku boleh mengerjakan sholat di rumah kalian? Keutamaan sholat. Yang mana sholat ini bisa menjadi satu hal yang sebab keberkahan, menjadi keberkahan bagi rumah Anas ibn Malik dan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian faedah berikutnya, berkata Syekhuna Hafidhahullah atau alaihi rahmatullah, yu'khadu min hadzal hadis masyru'iyyati talab minallahi min khairai ad-dunya wal akhirah. Di antara faedah dari hadis ini adalah bagaimana seorang muslim disyariatkan. Disyariatkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala min khairai ad-dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat, dua-duanya. Jadi kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya urusan-urusan akhirat. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam syurga-Mu, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya dan yang seterusnya. Perkara dunia, urusan dunia, diperbanyak harta benda, urusan dunia. Diperbanyak anak keturunan, urusan dunia. Apakah ini tercela? Siapa yang berani mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Tidak menunjukkan sebuah aib, tidak menunjukkan sebuah kekurangan apabila seorang memanjatkan hajatnya apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara urusan-urusan dunia yang mungkin di hadapan sebahagian pihak, di hadapan sebahagian orang adalah perkara yang hina. Bahkan ternukil. Ketika sendal jepit kita putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mujibud da'awat, akan mengabulkan segala macam bentuk permintaan dan hajat yang dimiliki hamba-hambanya apapun itu. Bukan khusus perkara-perkara akhirat kita minta di pertengahan akhir pertiga malam kita, sepertiga malam kita, atau di akhir sholat-sholat kita. Bukan hanya perkara-perkara akhirah, perkara dunia pun dipersilahkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia secara umum, wa qala rabbukum ud'uni, katakan Muhammad kepada mereka, Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Bukan hanya perkara akhirat, perkara dunia pun minta kepadaku, ayo. Astajib lakum, aku akan ijabah, aku akan jawab, aku akan kabulkan doa-doa kalian, permintaan-permintaan kalian. Jadi bagi kita yang mengalami satu hal yang berkaitan dengan kesedihan, kejenuhan, kegundahan, permasalahan keluarga yang pelik dan yang seterusnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pengaruhnya sangatlah luar biasa. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a usilahul mu'min." Doa itu adalah silah al-mu'min, senjatanya orang yang beriman. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perisainya. Seorang yang hidup di dunia ini, dia berjihad. Dia berperang melawan kejelekan-kejelekan dirinya, melawan waswasah dari syaitan, melawan makar-makar dari syaitan, untuk bisa menuju, meniti satu jalan yang bisa mengantarkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berjihad, apakah dengan tangan kosong? Dia harus memiliki senjata, bukan hanya senjata, dia harus memiliki perisai untuk menangkis lawan dari apa yang dimiliki dari lawannya, dari syaitan. Syaitan memiliki senjata pula. Jin dan iblis beserta bala tentaranya pun memiliki senjata pula. Bagaimana kita menangkisnya? Dengan perisai. Apa perisainya seorang muslim? Zikir. Azkarus sabahi wal masa, zikir pagi dan sore, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau menuju surga Allah Subhanahu wa taala, notabene-nya itu adalah perkara-perkara yang kita lewati akan sulit sekali. Karena surga Allah Subhanahu wa taala huffat bil makarih. Surga Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakkan, yang membuat jengkel hati-hati kita, yang membuat jengkel perasaan-perasaan kita, tidak nyaman kita dengan perkara tersebut. Tapi itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu, bersedekah sekian hari, sekian tahun kita kumpulkan pundi-pundi uang, perbendaharaan harta benda luar biasa berkumpul. terus walhamdulillah di rekening kita tertumpuk. Satu saat harus mengeluarkan zakatul mal kepada orang-orang yatim, al-fuqara wal masakin. Berat rasanya, berat. Siapa yang mengeluarkan peluh keringat? Anak fuqara wal masakin, anak-anak yatim? Tidak. Kita yang mengeluarkan peluh keringat, tapi itu aturan Allah Subhanahu wa taala, harus kita keluarkan rela, jangan hanya ya sudahlah kebiasaan, setiap tahun akan mengeluarkan zakat mal, harta, keluarkan. Hati-hati tidak teranggap, tidak sah. Karena yang harus kaitannya dengan perkara-perkara amalan soleh, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, memang berat, ayo kita keluarkan. Karena itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira syurga Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama kita sebagai sil'atullahil ghaliyah, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa al-ghaliyah, sesuatu yang sangat sempurna, sesuatu yang sangat mahal, sangat istimewa. Terus kita bisa meraihnya, kita dapatkan dengan santai-santai. Kita dapatkan dengan perkara yang tidak ada pengorbanan dari diri kita. Mustahil. Sekelas Nabi SAW, sekelas para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in harus berkorban demi mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak darah yang mereka lihat tertumpah di hadapan-hadapan mereka. Jihad. Hidup ini kita jalani dengan pengorbanan demi pengorbanan. Oleh karenanya, apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW tersebut, ad-du'a usilahul mu'min, harus kita pegang baik-baik. Doa itu silah, senjata bagi orang-orang yang beriman. Harus kita senantiasa berdoa, walaupun hanya perkara-perkara dunia. Ya Allah, perbaikilah kondisi anak-anak saya. Ya Allah, perbaikilah kondisi keluarga besar saya. Dan yang seterusnya, perkara dunia. Ya Allah, perbaikilah kondisi tetangga saya yang setiap hari minum khamar, berjudi misalkan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, silahul mukmin, silah senjata bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula sisi lain, jangan sampai lupa. Selain senjata yang harus kita miliki, perisai pun harus kita miliki untuk menangkis apa yang ada dari lawan-lawan kita, musuh-musuh kita. Azkar, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Azkarus sabah wal masa seperti yang telah kita sebutkan tadi. Begitu pula di antaranya zikir-zikir akibat salawat, setelah salat-salat fardu, setelah salat-salat wajib. Jangan kita tinggalkan, jangan dianggap remeh. Ini semua zikir yang bisa menghalangi musuh-musuh kita, syaitan dan bala tentaranya, untuk menghujam serangan-serangannya kepada kita. Kita tangkis dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak niat-niat jelek dari para dukun misalkan, dari jin, syaitan yang diutus oleh mereka, paranormal dan yang semisalnya, bisa kita tangkis itu semua dengan az-zikr. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir terus. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kejelekan-kejelekan makhluknya. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah atau alaihi rahmatullah, fihi mu'jizatun. Di dalam riwayat ini, di dalam kisah ini, kata beliau alaihi rahmatullah, terdapat sebuah mu'jizat lin nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah azza wajalla kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa bentuk mu'jizat beliau? Faqad tahaqqaqa du'a'uhu li Anasin, sungguh telah terkabulkan, terjawab doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakatsarallahu lahu minal mali wal walad. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjawab doa nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak harta benda yang dimiliki Anas ibn Malik dan memperbanyak anak keturunan beliau radhiyallahu taala anhu arda. Bagaimana hal itu merupakan tunjuk, petunjuk bagi kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang benar-benar didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir yang beliau sebutkan, alaihi rahmatullah, wa fihi karamatun li Anas radhiyallahu taala anhu arda, khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam bi an akramahullahu bi da'watin nabiyil mustajabah. Faedah yang terakhir yang beliau sebutkan, alaihi rahmatullah, terdapat karamah, kemuliaan yang dimiliki oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, yang beliau merupakan seorang yang senantiasa membantu kebutuhan-kebutuhan Rasul, hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemuliaan tersebut bisa kita lihat, an akramahullahu bidakwatin nabi, beliau diberikan kemuliaan berupa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendoakan beliau. Dan ini tidak dimiliki oleh semua sahabat. hanya beberapa gelintir dari sahabat-sahabat Rasul yang mendapatkan langsung doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kisah yang mungkin telah kita ketahui bersama, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dipegang kepala Abdullah Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah Ibnu Abbas anak ini dalam urusan-urusan agamanya, dan ajarkanlah beliau perkara atau ilmu yang berkaitan dengan at-tafsir, tafsirul Quran. Maka doa ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abdullah bin Abbas menjadi seorang imamul mufassirin, seorang yang sangat menguasai ilmu tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya di antaranya adalah Anas bin Malik. Tidak semua sahabat-sahabat Rasul mendapatkan karamah kemuliaan tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita melanjutkan kepada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babul walidatu rahimat. Bab yang akan menjelaskan tentang rahmahnya, kasih sayang yang luar biasa yang dimiliki oleh para walidat. Yang dimiliki oleh para al-walidat artinya ummahat, para ibu-ibu. Mereka memiliki sikap rahmah, sikap kasih sayang yang sangat luar biasa. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi an Anas ibn Malik. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kata beliau, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah suatu hari seorang ibu datang ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menghadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'adatha Aisyatu thalatha tamaratin. Dalam kondisi sang wanita ini ingin meminta sesuatu yang bisa mengganjal rasa laparnya. Karena wanita ini ternukil dalam riwayat lain sedang mengalami rasa lapar yang sangat. Akhirnya datang ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Aisyah menjawab permintaan tersebut. Fa'atatha Aisyatu thalatha tamarat. Diberikan oleh Aisyah 3 butir kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Yang mana pada hari itu sang wanita tersebut, sang ibu tersebut mendatangi Aisyah dengan membawa 2 putranya. Dua-duanya masih kecil, berada di pangkuan sang ibu tersebut. Dua-duanya digendong oleh sang wanita tadi. Dari sini saja sudah kita lihat rahmahnya sang ibu. Tidak ditinggalkan di rumah begitu saja, tapi dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang pertama dari sikap rahmahnya. Nanti di akhir hadis dinampakkan lagi oleh Anas bin Malik kisah tentang rahmahnya, kasih sayangnya ibu tersebut kepada 2 anaknya. Maka ketika diberikan 3 butir kurma, fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Maka setiap butir kurma, jadi ada 3 butir kurma, 2 butir kurma, satu anak satu, anak yang kedua satu lagi. Masing-masing dari anak tersebut diberikan tamratun, diberikan 1 butir kurma. Jadi 2 sudah diberikan kepada anak yang pertama dan anak yang kedua, tinggal 1. Wa amsakat li nafsiha tamratan, dan disisakan untuk dirinya sendiri 1 kurma. Jadi masing-masing mendapatkan 1 butir. Padahal sang ibu yang sedang kelaparan. Anaknya pun kelaparan, tapi sebenarnya kan 1 kurma bisa dibagi 2. Ibunya yang sudah dewasa, yang sudah memiliki 2 anak, makan 2 kurma bisa. Kalau di zaman sekarang mungkin seperti itu. Sang ibu enggak mau rugi. Tapi rahmahnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanita tersebut tidak ingin mengenyangkan perutnya. Diberikan 1 kepada putra pertama, 1 kepada putra kedua, dia sisakan 1 untuk dirinya sendiri. Fa'akala sibyanu at-tamrataini. Kemudian dimakanlah 2 kurma tersebut oleh 2 putranya tadi. Wa nadhara ila ummihima. Habis sudah kurmanya, sang putra tadi, dua-duanya melihat lagi kepada sang ibu. Seakan-akan mengatakan, aku ingin tambah wahai ibuku, kurang 1 kurma ini. Padahal satunya sudah disisakan untuk dia. Melihat kondisi ini, fa'amadat ila tamrati. Fasyaqqatha. Maka yang dilakukan oleh wanita tersebut, kurma yang sudah akan dia makan, dikeluarkan bijinya, kemudian dibagi 2, daging kurma tersebut. Dibagi 2, syaqqatha, fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Kemudian diberikan kepada putra yang pertama 1/2 butir kurma, karena sudah dikupas tadi, dikeluarkan bijinya, dagingnya dibagi dua, yang pertama untuk putra yang pertama, yang kedua untuk putra yang kedua. Setengah kurma, habis sudah. Untuk dirinya yang sedang kelaparan tidak ada. Tidak dianggap sebagai satu hal yang aib, kekurangan, yang sangat. Akan tetapi ini menunjukkan rahmah, yang insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan sabda Nabi SAW dalam hal ini. Sama sekali tidak dianggap sebagai satu hal yang kurang. Sang ibu tetap bersabar. Ini aib, ini anak-anak saya minta lagi. Orang ibunya kelaparan. Tidak. Tetap diberikan dengan penuh kesabaran. Setengah butir kurma untuk kamu, setengah butir kurma untuk kamu lagi. Selesai. Habis tiga kurma yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ja'an Nabi SAW. Setelah itu datanglah Nabi SAW ke rumah Aisyah. Beliau pulang ke rumahnya alaihi salatu wassalam. Fa'akhbaratuhu Aisyatu faqal. Maka Aisyah menceritakan apa yang telah terjadi tadi di hadapan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ma yu'jibuki min dhalik. Apakah kamu terheran-heran wahai Aisyah dengan apa yang kamu lihat tadi? Ditanya oleh Nabi SAW. Kemudian beliau tidak menunggu jawaban dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang seperti ini di dalam syariat Islam, di dalam ilmu-ilmu syar'i, dikenal dengan istifhamul inkari, sebuah pertanyaan, sebuah soal, sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Wa ma yu'jibuki min dhalik. Apakah kamu benar-benar terheran? Apakah kamu benar-benar bingung wahai Aisyah dengan apa yang kamu lihat tadi? Sang ibu benar-benar bisa mengorbankan rasa laparnya agar kedua putranya tidak kelaparan. Walaupun dia lapar, biarkan. Yang penting kedua anak saya makan. Apakah itu yang kamu keheranan darinya wahai Aisyah? Kemudian Nabi SAW tidak menunggu jawaban Aisyah karena pertanyaan itu memang tidak membutuhkan jawaban. Kata Rasulullah SAW, laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyahuma. Laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyaiha. Sungguh wahai Aisyah, ketahuilah bahwa wanita tersebut telah mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmah dari Allah Azza wa Jalla yang diharapkan oleh seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang tidak membutuhkan rahmat Allah? Rahmat Allah Azza wa Jalla adalah satu hal yang dicari, menjadi target utama dari kehidupan seorang muslim. Bagaimana tidak? Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa menjadi hamba yang mudah beramal soleh. Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang senantiasa melakukan amalan-amalan ketaatan. Tidak akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau rahmat Allah dicabut dari diri-diri kita. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang menjadi target setiap manusia. Laqad rahimahallahu. Sungguh wahai Aisyah, wanita tersebut telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamilah dengan sempurna. Birahmatiha sabiyaiha, karena rahmah sang ibu kepada dua anaknya. Selesai ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Dari hadis yang mulia ini kita bisa melihat yang pertama yang telah kita isyaratkan tadi di awal pembacaan riwayat ini, bagaimana sang ibu membawa, menggendong kedua anaknya yang sedang kelaparan. Tidak ditinggal di rumah begitu saja. Ini rahmah yang pertama. Rahmat yang kedua, kasih sayang yang kedua yang diberikan kepada ibu tersebut, kepada dua putranya, diberikan satu kurma. Padahal dirinya juga membutuhkan apa yang dinamakan dengan kurma-kurma tersebut. Makanan-makanan tersebut, karena dia sedang kelaparan. Rahmat yang ketiga, ketika sudah akan makan satu butir kurma jatahnya sang ibunda, anaknya ingin tambah. Ini rahmah yang luar biasa yang ketiga ini. Bagaimana sang ibu mengorbankan dirinya tetap kelaparan, kemudian dibelahlah kurma tersebut diberikan kepada putra yang pertama dan yang kedua. Tidak dipikirkan dirinya yang sedang kelaparan. Maka dengan tiga sebab ini, Nabi SAW mengatakan, laqad rahimahallah. Sungguh dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin seorang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam an-nar? Mustahil. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kunci dari segala macam keselamatan. Oleh karenanya, ini untuk mengklarifikasi dan meluruskan pemahaman sebahagian besar dari kaum muslimin, hadanallah wa iyyahum. Seorang jenazah yang ada di hadapan-hadapan kita tidak diperkenankan untuk kita mengatakan bahwa jenazah tersebut almarhum bagi laki-laki. Yang perempuan almarhumah. Ini lafaz yang masyhur yang senantiasa dilafadzkan oleh pengurus-pengurus masjid, oleh keluarga-keluarga yang telah meninggal, keluarga mereka. Almarhum fulan, almarhumah fulanah. Apa arti almarhum dan almarhumah? Itu ta'yin, bentuk keputusan, kepastian bahwa jenazah si fulan, mayit si fulanah telah mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memastikan? Almarhum fulan, almarhumah fulanah. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Memutuskan, oh berarti pasti dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Tidak bisa kita memastikan. Para tabi'in, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan syurga. Berbeda dengan para sahabat. Kalau para sahabat sepakat kita. Mereka semuanya ahlul jannah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Para tabi'in, kibar tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Wustad tabi'in, Ibrahim an-Nakhai, Urwah bin Zubair, dan yang misalnya dari para tabi'in, a'immah, para ulama. Dari kalangan salaf, apakah kita memastikan mereka adalah ahlul jannah? Tidak diperkenankan. Karena yang diwajibkan untuk kita ketahui adalah perkara-perkara zahir. Kita hukumi, mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah para ulama yang membawa riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Tayyib, sebatas itu. Wallahu yatawallas sarair. Adapun perkara-perkara sir yang ada di dalam benak-benak mereka, di dalam hati-hati mereka, semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang dianjurkan untuk kita mengucapkan kepada mereka, para imamatus salaf yang belum tentu masuk ke dalam al-jannah, adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam An-Nasa'i, ashab kutubus sunan. Kita mengatakan almarhum Imam Bukhari, orang yang pasti mendapatkan rahmat Allah Imam Bukhari, almarhum Imam Muslim, orang yang pasti mendapatkan rahmat Allah Imam Muslim, tidak diperkenankan. Apa yang diperbolehkan dalam syariat Islam? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini adalah hak mereka, para ulama. Kita yang telah menikmati sekian banyak faedah-faedah ilmiah, tidak perlu berjalan melakukan rihlah, perjalanan 2 jam, 3 jam, 1 bulan, 2 bulan untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi. Duduk di maktabah kita, membuka Imam Bukhari, syarah sahih Muslim, syarah sahih Imam Bukhari, Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, sudah kita dapati sekian ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat luar biasa melakukan rihlah, para tabi'in luar biasa mereka melakukan rihlah, perjalanan dari satu negara ke negara lain, satu kota ke kota lain, untuk bisa mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juhud, kesungguh-sungguhan yang ada di sisi mereka ketika telah menorehkan pada karya-karya ilmiah mereka adalah satu hal yang harus kita hargai. Dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan doa kebaikan dari kita. Oleh karenanya tidak pernah lepas dari ucapan-ucapan yang memahami hal tersebut ketika menyebutkan nama Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Doa alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Tapi kalau almarhum pasti mendapatkan rahmah? La. Tidak ada yang bisa memastikan. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaah. Mereka para ulama adalah orang-orang yang harus kita muliakan, tauqir. Tapi memastikan mereka, mengkultuskan mereka, mereka adalah ahlul jannah, bukan tempat untuk kita memastikan hal tersebut. Karena itu adalah wilayahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diganggu oleh seorang pun. Bahkan Nabi SAW tidak bisa mengetahui apakah mereka murid-murid para tabi'in, murid-murid para sahabat, murid-murid para tabi'in, mereka adalah ahlul jannah, tidak bisa diketahui oleh Nabi SAW. Nabi SAW hanya sekedar memberikan rekomendasi global. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Tabi'in, atba tabi'in. Apakah ada rekomendasi Nabi mereka ahlul jannah? Tidak ada. Hanya kepada para sahabat ahlul jannah. Naam. Tabi'in, atba tabi'in, la. Oleh karena kita mendoakan agar mereka dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang terbaik. Mendoakan mereka setiap kita menyebutkan namanya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Karena mereka adalah orang-orang yang punya banyak jasa kebaikan di dalam Al-Islam, terkhusus bagi para talabatul ilm. Tidak perlu kita repot-repot melakukan rihlah yang jauh untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi. Kita satu kali duduk bisa mendapatkan ribuan hadis, bahkan syarah penjelasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi marahmatullah. Maka ini ikhwati fillah yarakumullah menunjukkan adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim, terkhusus seorang talabatul ilm. Maka almarhum, almarhumah adalah satu hal yang tidak boleh kita pastikan. Karena itu merupakan satu hal yang lancang yang kita bisa dianggap sebagai seorang yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan lafaz-lafaz yang masyhur di tengah-tengah kelompok Ikhwanul Muslimin, asy-syahid Hasanul Banna, asy-syahid Sayyid Qutb, dan yang semisalnya. Seorang syahid yang bernama Hasan Al-Banna, seorang syahid yang bernama Sayyid Qutb. Ini semua bentuk ta'yin, memastikan mereka adalah seorang yang syahid. Kalau seorang yang syahid kan pasti mendapatkan sekian banyak kenikmatan. 72 bidadari menunggu di syurga Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang syahid. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelas para sahabat berhusnudzon kepada seorang sahabat yang lainnya. Dia ya Rasulullah akan masuk ke dalam al-jannah. Kalian tahu dari mana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia semangat sekali berperang melawan musyrikin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak. Dia akan masuk ke dalam an-nar. Siapa yang mau melawan ucapan Nabi? Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, semata-mata diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam an-nar. Penasaran para sahabat Nabi, kenapa orang ini masuk ke dalam an-nar padahal zahirnya luar biasa jihad di barisan paling terdepan. Melawan musyrikin kufar, barisan paling terdepan. Sekian banyak musyrikin yang dipenggal lehernya oleh dia. Tapi kata Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Diikutilah oleh para sahabat orang tersebut. Singkat cerita didapati ketika orang tersebut berada di satu tempat yang dia rasa tidak dilihat oleh orang-orang lain. Dia tidak sabar dengan apa yang ada di dirinya dari luka dan yang semisalnya. Maka dia hujamkan pedang ke dalam perutnya sendiri, bunuh diri. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menghukumi dia adalah seorang ahlun nar. Karena dia wafat bukan karena syahid di medan perang, tapi dia wafat karena bunuh diri. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salah, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan berlaku di zaman kita dan zaman yang akan datang, sekian ribu tahun yang akan datang. Semuanya kompeten dimanapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan-ucapan yang kuno yang harus kita tinggalkan karena zaman sudah modern. Karena zaman sudah canggih, tidak. Ucapan Nabi terus berlaku dimanapun dan kapanpun. Semodern apapun zaman sekarang, secanggih apapun zaman yang akan datang, tetap yang menjadi solusi untuk kita bisa menuju syurga Allah adalah sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Quranul Karim adalah satu hal yang pokok yang memiliki syarah penjelas. Apa itu penjelasnya? Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya, lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, begitu pula sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun selaku penjelas syarah dari Al-Qur'anul Karim akan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Disebabkan kenapa rahmahnya wanita tersebut kepada dua putranya menjadikan beliau adalah seorang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita tersebut ditayin, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang yang telah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian gimana? Yang mentayin adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Nabi alaihissalatu wassalam menta'yin. Berarti kita boleh menta'yin. Menjadikan satu hukum pasti. Sayyid Qutb adalah syahid. Hasanul Banna adalah syahid. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan wanita ini telah mendapatkan rahmat Allah. Tinggal ditanyakan siapa anda, siapa Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mendapatkan wahyu? Jika tidak ya jangan dikiaskan, jangan disamakan antara diri anda dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masingnya memiliki tempat. Likulli maqamin maqalun. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut telah mendapatkan rahmah bukan ucapan yang omong kosong, bukan pepesan kosong. Memang benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa wanita tersebut mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau merahmati dengan rahmat yang luar biasa kepada dua putranya tadi, Sabiyaiha. Maka inilah riwayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari bahwa sang ummahat atau sang ibunda tadi, ini khusus kepada ibunda tersebut yang telah memiliki rahmah. Dan bab yang dijelaskan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, al-walidatu rahimatun, menunjukkan keumuman dari para ummahat, menunjukkan keumuman dari para ibu adalah orang-orang dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan sikap rahmah kepada anak-anaknya. Dan itu merupakan tabiat dasar yang dimiliki oleh mereka para ibu. Sehingga para ummahat, al-akhawat, an-nisa, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian satu sikap yang namanya rahmah, kasih sayang yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dari kalangan ar-rijal. Jagalah sikap rahmah yang kalian telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri-diri kalian agar kalian bisa mendapatkan doa juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rahmah dari Allah dengan sebab rahmat kalian kepada anak-anak kalian. Wallahu taala a'lamu bissawab. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis ke-89 beserta penjelasannya secara global, yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang ke-90 yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babu qublatis sibyan, bab yang menjelaskan tentang seorang ayah ataukah seorang ibu dianjurkan untuk sering mencium anaknya. Nanti akan dikisahkan tentang seorang Arab Badui yang memiliki sikap yang sangat keras, tidak pernah mencium, tidak pernah sayang sekali kepada putra dan putrinya, dan itu adalah hal yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencium anak-anak keturunan kita, baik putra maupun putri, merupakan satu hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala riwayat-riwayat Al-Imam Al-Bukhari akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Afwan, apakah syair pelembut hati itu bid'ah? Syair pelembut hati tidak semulia Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kalimat-kalimat Allah yang benar-benar telah memiliki mukjizatnya. Bahkan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah menantang para syuara, para syair-syair untuk membuat satu ayat saja seperti Al-Quranul Karim. Tapi mereka, para ahli syair, tidak bisa sama sekali mengeluarkan ayat yang seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa yang bisa atau yang telah pasti bisa melembutkan hati-hati kita, yakni Al-Quranul Karim, ini jelas yang lebih afdol, yang paling utama untuk kita konsisten dan semangat untuk membacanya. Sehingga hati-hati kita lembut. Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, kok hati kita belum lembut? Terus, jangan mau terkena waswasah dari syaitan. Al-waswasah dari syaitan akan senantiasa membuat kita jenuh dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk qiraatul Quran. Dan ini kita dapati dalam keseharian kita. Kalau mungkin sebahagian muslimin yang masih diberikan musibah, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering membaca Quran, semangat dia, 1 jam, 2 jam kuat membaca Quran. Tapi Al-Quranul Karim di rumahnya 5 menit, 10 menit sudah terkantuk-kantuk. Itu waswasah dari syaitan. Jangan mau kita mengikuti apa yang menjadi jerumus-jerumus syaitan, karena itu merupakan makar agar syaitan mendapatkan teman nanti di neraka Allah wal'iyadu billah untuk mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melembutkan hati, janganlah mencari syair-syair, tapi terus kondisikan hati kita dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Kalau yang ditanya hukumnya bid'ah atau bukan, ya enggak bisa dihukumi, tergantung syairnya. Kalau syairnya ada kandungan kesyirikan, ya hukum syairnya syirik. Kalau syairnya ada unsur mukhalafah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kebid'ahan. Tapi yang menjadi target sekarang, orang-orang sekarang, adalah menjadikan syair ini sibuk dibaca oleh kaum muslimin, sibuk didengarkan oleh kaum muslimin, yang artinya mereka akan pelan-pelan meninggalkan Al-Qur'an, terus menghadap syair-syair tadi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau nanya, apakah dengan zikir kita bisa membentengi diri kita dari santet? Naam, perisai bagi seorang muslim dari kejelekan dunia dan akhirat, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya perisainya yang kita kuatkan, senjatanya pun harus kita kuatkan Artinya zikir dan doa harus senantiasa kita lafadzkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, waktu itu antum bilang Ummu Sulaim dan Ummu Haram sebagai sahabat Rasul dari kalangan ummahat. Nah, mereka berdua adalah sahabiyah. Karena syarat dari sahabat Nabi dari kalangan rijal atau sahabiyah Nabi dari kalangan nisa adalah pernah melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan itu ada di sisi Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Jadi mereka adalah sahabiyah sekaligus kerabat-kerabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini khalatu Rasulillah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dalam kisah Anas bin Malik Rasulullah mengajarkan salat fardu atau salat sunnah? Salat sunnah. Nah, bukan salat fardu yang diajarkan atau yang dikerjakan di rumah Anas bin Malik, karena salat fardu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam melainkan di masjid beliau, kecuali beliau pada kondisi sakit uzur atau dalam kondisi musafir, beliau mengerjakan di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah doa pada sepertiga malam itu diijabah yang sangat mustajab, dan jam berapakah sepertiga malam itu? Doa sepertiga malam adalah doa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai waktu-waktu yang mustajabah, sama seperti doa yang kita panjatkan bainal adzan wal iqamah, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula pada sujud-sujud kita ketika salat, begitu pula pada hari Jumat ba'dal asr sampai terbenamnya matahari. Itu semua waktu-waktu mustajabah. Begitu pula sepertiga malam masuk ke dalam apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah pasti akan diijabah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Kontan kita minta mobil besok langsung datang mobil? Ya belum tentu, dengan tiga bentuk ijabah yang telah kita bahas pada majelis-majelis yang lalu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mengijabah semua doa hamba-hambanya dalam bentuk apapun. Jadi itu yang harus kita imani, apakah dalam waktu dekat ataukah dalam jangka panjang Allah Azza wa Jalla akan mengijabah doa-doa kita, itu adalah keputusan yang hak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hambanya tidak akan mengetahui hal tersebut. Nah, adapun pertanyaan yang berkaitan dengan jam berapa sepertiga malam, yang tinggal dibagi tiga. Kalau maghrib kita terbenamnya matahari berarti jam 6:30 anggaplah. Kemudian terbitnya matahari, atau mungkin hitungan mudahnya jam 6 terbenamnya matahari, jam 6 terbitnya matahari, berarti 12 jam. Malam itu 12 jam. Tinggal 12 dibagi 3. 4 jam pertama itu sepertiga malam pertama, 4 jam kedua sepertiga malam kedua, pertengahan malam, sepertiga yang ketiga adalah sepertiga malam terakhir. Tinggal dihitung berapa jam waktu malam, kemudian dibagi menjadi tiga. Wallahu a'lam bishawab. Di masjid yang dekat rumah saya, di setiap hari Selasa ada pengajian tasawuf yang dimulai dari sebelum zuhur dan dilanjutkan setelah sholat zuhur. Apakah boleh saya sholat di masjid tersebut pada saat itu? Selama masjid itu adalah masjidnya kaum muslimin, tidak dilaksanakan praktek-praktek kesyirikan, tidak ada kuburan di dalamnya, maka silahkan sholat di masjid tersebut. Adapun kebid'ahan tasawuf yang ada di situ, maka ingkarilah sesuai dengan kemampuan antum. Antum bisa ingkari, antum takmir masjid misalkan, hilangkan hal tersebut dari masjid-masjid antum. Kalau antum gak bisa, hanya jemaah biasa, ingkari dengan lisan, nasihati kepada pihak-pihak terkait, takmirnya atau mungkin orang-orang tuanya di situ, nasihati. Kalau merasa diri kita masih belum mampu menasihati mereka, maka ingkarilah dengan cara yang terakhir, dengan hati-hati kita. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka saya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, antum tadi ana mendengar berkata bahwa zikir adalah perisai seorang muslim. Pertanyaannya, apakah ketika seorang senantiasa berzikir lalu kemudian dia mempunyai masalah kepada para dukun sampai-sampai dukun tersebut mengeluarkan sihir-sihirnya, apakah orang tersebut bisa terlindung dari sihir tersebut? Naam, orang tersebut bisa terlindung dari sihir tadi. Karena ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani dibandingkan sihir-sihir dukun. Sihir-sihir dukun hanya sekedar mainan jin dan syaitan yang dia sembah. Jadi tidak akan kuat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi zikir yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang harus digarisbawahi, yang harus menjadikan catatan penting adalah kita yakin dengan zikir-zikir tersebut bisa melindungi diri kita. Jangan kita sendiri ragu. Bisa enggak ya menghindari diri kita dari kejahatan jin, syaitan, iblis dan bala tentaranya? Bisa enggak ya? Kalau kita ragu, itu menjadi was-was dari syaitan. Pintar, syaitan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Baca ayat kursi terbakar. Ini korban-korban sinetron. Yang demikian ini tidak ada di dalam dunia nyata. Syaitan itu adalah zat yang luar biasa. Dia tahan dengan ayat kursi, dia tahan dengan Al-Baqarah, tapi tahannya itu hanya beberapa saat. Satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan. Setelah itu kalau kita rutin, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggapan kita satu kali ayat kursi, jinnya langsung pergi. Satu kali ayat kursi, jinnya langsung terbakar. Ini korban-korban sinetron. Mungkin dulu kita sering menonton TV, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki diri-diri kita. Syaitan itu punya makar yang luar biasa. Oleh karenanya, di antara ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh para ulama kita, tidak boleh kita mengajak bicara jin-jin yang ada. Karena jin itu adalah zat atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kadzub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan, shadaqaka, dia telah jujur kepadamu wahai Abu Hurairah, wa huwa kadzub, dia adalah, padahal dia adalah seorang yang atau makhluk yang paling sering berdusta. Jadi jangan kita imani ruqyah-ruqyah praktek syar'iyah yang ada di zaman Nabi, yang ada di zaman para sahabah, yang ada di zaman tabi'in, generasi-generasi emas. Itu tidak ada istilahnya ngobrol dengan jinnya. Dari mana kamu? Apa tujuannya kamu ke sini? Tidak ada. Itu semua ruqyah bid'iyah yang ada di zaman-zaman sekarang. Untuk apa? Orang yang pendusta atau makhluk yang pendusta diajak bicara, diajak ngobrol. Terus kita imani lagi, kita percaya lagi. Kita mengatakan itu adalah ucapan-ucapan yang benar. Nanti akan ada kiamat 2020. Siapa dia? Nanti akan ada ini, terjadi musibah. Siapa dia? Jin itu kadzub. Kadzab, seorang yang atau makhluk yang paling pendusta, yang tidak bisa kita imani khabar-khabarnya. Dia mungkin membawakan satu hal yang benar. Oh iya, ternyata benar terjadi. Banyak musibah tahun kemarin 2019. Sekian musibah berturut-turut bulan ini, bulan ini, bulan ini. Satu khabar, sekian ribu kedustaan di balik khabar tersebut. Itu yang mungkin tidak kita pahami. Harus kita pahami, satu kebaikan atau satu kejujuran yang diucapkan. Syaitan mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kalau kamu tidak ingin diganggu oleh jin, oleh syaitan, maka bacalah ayat kursi sebelum tidurmu. Abu Hurairah tidak langsung menerima, ditanyakan kepada Nabi. Ya Nabi, ini ada yang mengajarkan kepada saya demikian, demikian, demikian. Benar apa tidak? Benar, kata Nabi. Ketahuilah Abu Hurairah, yang mengajarkan kepada kamu adalah syaitan. Shadaqaka, dia telah jujur dalam perkara itu. Wa huwa kadzub, padahal dia adalah seorang yang atau makhluk yang pendusta. Telah selalu pendusta, selalu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini dari Allah, ini dari Allah, ini utusan dan yang seterusnya. Tidak ada, semua itu adalah kedustaan dari bangsa jin dan syaitan. Dan bangsa jin syaitan juga sama seperti manusia, ada yang soleh di antara mereka, ada yang suka usil, ada yang nakal dan yang seterusnya. Sama seperti kondisi manusia, hanya bedanya mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan, manusia tidak bisa melihat kepada mereka, diciptakan dari marajin minnar, dari sepercik api. Jadi jangan sampai kita ragu dengan zikir-zikir yang kita kerjakan, dengan ayat-ayat yang kita baca dalam ruqyah-ruqyah kita. Kita harus yakin, itu modal utama. Kita harus meyakini apa yang menjadi senjata dan perisai kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.